terhitung salah menodai. Masih ada kesempatan bagiku mendekatkan hati dan cinta kasihmu. Ku ingin bersihkan diriku dari segala dosa yang telah ku perbuat hingga kini. Ku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Petunjuk jalan.